Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah para jamaah, bapak dan ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat duduk di majelis mulia, majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah untuk mengkaji pelajaran-pelajaran penting dalam agama kita. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan mengkaji dua kitab, yaitu yang pertama kitab Masailul Jahiliyah, dan yang kedua kita akan membahas tentang masalah fikih muamalah dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, untuk kali ini kita lanjutkan Masail Jahiliyah, sekarang Masail nomor 54. 54. Ya. Al-Mas'alatu Rabi'ah wal Khamsun. Masail ke-54. Al-Iqrar bil Haqq litawassuli ila daf'ihi, yaitu menetapkan kebenaran namun ini sebagai jalan untuk menolaknya. Menetapkan kebenaran namun sebagai jalan untuk menolaknya. Ini yang dikatakan dalam ayat, yaitu ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu. Dan sebagian ahli kitab, mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan. Alalladzina amanu, ya, terhadap apa yang diturunkan pada orang-orang yang beriman, yaitu yang beriman wajhan nahar, yaitu ketika di siang, ketika di awal siang. Waqfuru akhirahu, namun tadi mereka itu beriman, setelah itu mereka kufur, setelah itu mereka kafir di akhir siang. Jadi ini yang dimaksudkan. Ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi, dalam bab sebelumnya atau masail sebelumnya, di antara sifat jahiliyah yaitu membuat trik atau membuat tipu daya. Yang membuat trik atau membuat tipu daya untuk membatalkan syariat. Yang membuat trik atau membuat tipu daya untuk membatalkan syariat. Kalau ini dia pura-pura menerima kebenaran sebagai jalan nantinya untuk ditolak. Sebagai jalan nantinya untuk ditolak. Ini diantara trik orang-orang munafik. Seperti misalnya Abdullah bin Saba. Ya, ini adalah seorang Yahudi. Pura-pura masuk Islam untuk merongrong Islam dari dalam, untuk merusak Islam dari dalam supaya bisa menolak Islam itu sendiri. Jadi ada keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, Yaitu awalnya orang-orang ini, yaitu orang-orang jahiliyah atau sifat jahiliyah, mereka begitu mantap pada kebenaran. Namun nantinya mereka ingin tolak. Inilah yang terjadi pada orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat tadi, surat Ali Imran ayat ke-72. Mereka beriman dan setelah itu mereka kafir. Mereka beriman di pagi harinya dan di sore harinya mereka itu kafir. Ini kata Syekh Shalal Fauzan, inilah tipu daya untuk menghancurkan barisan kaum muslimin. Mereka menerima kebenaran, mereka itu pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam. Dan ini kata Syekh Shalal Fauzan, ini yang terjadi di masa Nabi SAW, wa huwa mustamirun ila waktina hadza. Dan ini yang terjadi pada masa beliau dan berlangsung terus menerus hingga saat ini. Nanti sampai masa waktu yang Allah Subhanahu wa taala kendaki. Inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Maka intinya kata Syekh Shalal Fauzan, wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan makar seperti ini, tipu daya seperti ini. Jangan dia itu mudah menaruh percaya atau asal-asalan menaruh percaya kepada orang yang tidak dikenal, memberikan amanat, begitu juga kagum pada orang yang disebut mu'alaf, ya. Ternyata dari mereka tadi pura-pura masuk Islam, akhirnya mereka menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi jangan terlalu percaya 100% kepada orang yang belum menunjukkan sifat kepercayaan atau belum menunjukkan sifat kejujuran. Nah itu yang ada pada masail ke-54. Sekarang masail ke-55. Al-mas'alatul khamisatu wal khamsun. Ta'assubuhum limahum alaihi minal batil. Yaitu sifat jahiliyah, ta'assub pada kebatilan yang mereka miliki. Ta'assub, ta'assub itu fanatik. Namun fanatiknya itu pada pendapat yang keliru. Contohnya di sini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ta'assub pada madhab. Yaitu ta'assub pada madhab. Ta'assub pada madhab Syafi'i, ta'assub pada madhab Maliki, ta'assub pada madhab Hambali, ya, dan Hanafi. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Mereka tidaklah beriman kecuali kepada siapa yang mengikuti agama mereka. Ya, siapa yang mengikuti agama kalian? Ya, tidaklah kalian itu beriman kecuali pada siapa yang mengikuti agama kalian. Ini menunjukkan sifat fanatik dari orang-orang jahiliyah. Mereka punya sifat itu apa? Pokoknya cuma mau mengikuti ajaran dalam golongannya. Nah, pengertian fanatik di sini atau fanatik yang tercela atau ta'assub yang tercela, ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan punya dua sifat, yaitu berpegang kuat dengan ajaran tersebut. Ya, ini ingat, ini catatan untuk fanatik buta. Orang yang disebut fanatik pada mazhab tertentu, itu yang pertama dia pegang kuat pendapat mazhab tadi. Yang kedua, dia tahu pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Dia tahu pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Atau dalam ayat yang lain tentang sikap ta'assub di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami saja, yaitu yang diturunkan kepada kami nabi kami saja, tidak mau mengikuti nabi yang lainnya. Padahal yang kita diperintahkan, yang wajib kita ikuti adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Pokoknya apa yang Allah turunkan kepada para nabi, nah itulah yang diikuti. Namun ini golongan ini, ya, misalnya ini sifatnya Yahudi, mereka cuma beriman kepada nabi yang turun di kalangan Yahudi saja. Oleh karena itu, seperti yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada Nabi Isa pun mereka tidak mau, karena bukan dari golongannya. Maka lihat di sini ada nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang masalah bermadhab. Beliau katakan, ta'assub atba'il madhaib li madhahibihim min ghairi dalilin fal wajib ala muslimin umuman wa ala thalabatil ilmi ayat tabi'ul haq. Untuk masalah fanatik pada pendapat mazhab tertentu, dan ingat fanatik di sini berarti tidak dibangun di atas dalil, maka perlu diketahui oleh kaum muslimin secara umum dan juga penuntut ilmu secara khusus, yang sebenarnya wajib diikuti itu adalah kebenaran. Baik, kebenaran itu ada pada mazhab mereka, atau kebenaran itu ada pada mazhab yang lainnya. Fanahnu lanakhuz mazhab bi kulli ma fihi min isabati wa khata. Ini lihat catatan penting yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kami tidak mengambil pendapat seluruhnya pada mazhab tersebut. Yang benar diambil, yang keliru juga diambil. Bal na'khuzus shawab wa natrukul khata. Yang benar, sikap kita itu adalah kita ambil yang benar dan tinggalkan pendapat yang keliru. Maka kata beliau, jika engkau itu adalah seorang Hambali dan engkau melihat ada kebenaran pada mazhab Maliki, atau melihat kebenaran itu bersama mazhab Hanafi, atau melihat kebenaran itu bersama mazhab Syafi'i, khus bi qaulil Maliki, maka ambillah kebenaran yang ada pada mazhab Maliki tadi, atau kebenaran yang ada pada mazhab Syafi'i tadi, atau kebenaran yang ada pada mazhab Hanafi tadi. Wa in kana khilaf madhabika, walaupun itu nanti menyelisih pendapat dalam madhabmu. Karena yang kita cari itu adalah kebenaran. Jadi kata Syekh, wal ibratu bima qama 'alaihi dalil. Jadi yang jadi patokan kita, standar kita, cari kebenaran, bukan cari pendapat mazhab. Inilah yang wajib kata beliau. Namun bagaimana kalau orang awam, orang yang tidak berilmu, tidak bisa menyimpulkan dalil? Nyatanya orang awam itu berarti tidak bisa mempelajari dalil, tidak bisa menyimpulkan dalil. Maunya itu cuma manut saja. Dia tidak bisa kaji lebih jauh. Maka fa'alaika an tas'al ahlal ilmi al-muwassakin. Maka tugasnya adalah bertanya pada orang-orang ulama yang kredibel, yang terpercaya. Maka kalau ulama itu memfatwakan untukmu, maka ambillah pendapat itu. Inilah cara yang benar untuk orang awam. Adapun fanatik buta pada mazhab tertentu, kebenaran diambil, yang keliru juga diambil, berarti ini masih menganut sifat-sifat jahiliyah. Sebagaimana ini yang jadi sifat orang-orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita bermazhab atau tidak? Boleh bermazhab atau tidak? Kalau kalian diisyaratin oleh Syekh, beliau katakan boleh atau tidak? Boleh. Mazhabnya apa, Pak Selamat? Hah? Pernah ketemu Imam Syafi'i? Iya, benar. Ikuti mazhab Syafi'i. Takziah mayit berapa hari? Takziah keluarga mayit 3 hari. Kok biasanya 40? Kok biasanya 100? Mazhab dari mana itu? Berarti orang Syafi'i. Intinya di sini Imam Syafi'i malah yang menolak. Ini sekarang dicatat penting 5 syarat. Ini termasuk ini syarat untuk taklid atau 5 syarat juga termasuk untuk bermazhab. Yang ada 2 sifat. 2 sifat apa? Dua sifat fanatik, yang pertama memegang ajaran tersebut, yang kedua yang keliru pun diikuti. Yang pertama itu dia pegang kuat ajaran itu, yang kedua tahu keliru tetap diikuti. Itu namanya fanatik. Ya, dia pegang kuat pendapat itu padahal tidak dibangun dalil sebenarnya. Ya. Dan dia tahu itu keliru. Berarti kalau tidak tahu keliru, tidak masalah. Kalau dia tahu itu keliru, salah, ah pokoknya ini pendapat Pak Kiai saya manut. Mau Kiai saya itu sholat sambil tiarap pun, saya sholat juga. Nah itu namanya keliru kan? Iya. Nah ini 5 syarat untuk taklid atau juga untuk bermazhab. Jadi boleh kita bermazhab asal ikuti 5 syarat ini. Ini termasuk juga taklid, karena orang yang bermazhab itu artinya taklid. Taklid itu artinya ikuti pendapat orang tanpa tahu dalil. Oh pokoknya saya manut saja. Oh cara sholatnya seperti ini. Ya. Pokoknya cara sholatnya seperti ini sudah. Mau pakai dalil apa saya nggak peduli. Pokoknya saya sholatnya seperti itu. Yang pertama, ya, jadi saya pakai istilah taklid. Taklid itu ada bagi orang yang tidak berilmu. Artinya tidak bisa memahami dalil. Artinya tidak bisa memahami dalil. Artinya dia boleh saja bermazhab. Ya, dia boleh saja bermazhab. Yang nanti sesuai dengan dalil dia ikuti. Yang tidak sesuai dengan dalil ditinggalkan. Tidak, ini masih yang pertama, saya terangkan sedikit. Kemudian ini tadi dikatakan tadi apa? Yang namanya taklid itu ketika tidak punya ilmu. Berarti nanti ada orang yang taklidnya itu, ya taklidnya suatu masalah dia bisa pahami dalilnya, namun masalah lain dia cuma ikut ulama saja. Bisa jadi seperti itu. Dalam masalah wudu, ya dia tahu dalilnya plek persis seperti apa yang Nabi SAW contohkan. Namun kalau bicara tentang masalah ya hukum muamalah, ya hukum jual beli, karena mumet mikirnya sudah saya ikut saja, kalau difatwakan halal ya halal saya ikuti, kalau difatwakan haram ya haram saya ikuti. Kemudian yang kedua, yang diikuti adalah orang yang berilmu. Yang diikuti ini adalah orang yang berilmu. Ini orang awam seperti itu. Dia ikuti orang yang berilmu. Jadi kalau dia ikuti ulama-ulama mazhab boleh. Namun kalau dia ikuti orang yang dalil saja tidak kuasai, kalau dalam kajian saja, kalau mau tanya saja dia marah-marah. Ngapain kamu tanya-tanya? Sudah ikuti saja pendapat itu. Ya, tidak mau untuk mengajak para jamaah itu untuk berpikir. Maka ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang taklid hanya tahu kebenaran dari pendapat tersebut. Dia hanya tahu kebenaran dari pendapat tersebut. Dia tidak tahu dari yang lainnya. Jadi misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya, dia tahu kunut subuh itu benar. Dia tidak tahu pendapat yang lainnya yang katakan ini keliru. Jadi dia tetap kunut subuh. Ya, dia tidak bisa meneliti dalil. Dia tahu saja seperti itu. Maka dia amalkan yang dia tahu. Namun kalau sudah ada datang kebenaran, ya, sudah datang kebenaran diberitahu bahwasanya hadis-hadisnya itu dhaif, maka dia harus ikuti kebenaran. Tidak boleh dia ikut pendapat yang keliru tadi. Pokoknya kalau dia tahu itu sudah benar, ya sudah dia ikuti. Apalagi tadi disampaikan oleh orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, taklid tidak menyelisih dalil dan ijma. Taklid itu tidak menyelisih dalil dan ijma. Berarti sama juga, kalau pendapat mazhab itu boleh diikuti selama tidak menyelisih dalil dan ijma. Kalau menyelisih dalil tidak boleh. Tidak boleh diikuti pendapat mazhab tersebut. Menyelisih ijma juga tidak boleh menyelisih pendapat tersebut. Kemudian yang ke-5. Tidak boleh mewajibkan, tidak boleh mewajibkan mengikuti mazhab imam tertentu Tidak boleh mewajibkan mengikuti mazhab imam tertentu dalam semua masalah. Jadi kalau ada yang wajibkan misalnya, ya, wajib ikuti mazhab Syafi'i. Pokoknya pendapat ini saya diikuti, yang lainnya tidak boleh. Keliru. Yang diperintahkan itu apa? Ikuti kebenaran. Ya, yang diperintahkan itu ikuti kebenaran. Maka lihat di sini, kenapa sampai tidak boleh mengikuti pendapat imam tertentu? Artinya mewajibkan, kita wajibkan kepada orang lain, kamu harus ikut pendapat dalam mazhab Maliki. Pendapat yang lainnya tidak boleh. Kalau ada pendapat Hambali tidak boleh, pendapat Hanafi tidak boleh, pendapat Syafi'i tidak boleh, harus Maliki saja. Ini keliru. Ada keterangan dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa iza kana ar-rajul muttabian li Abi Hanifah au Malik au Syafi'i au Ahmad, jika seorang itu mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, wa ra'a fi ba'dil masaili anna mazhab ghairihi aqwa, lalu dia melihat bahwasanya di mazhab yang lain itu lebih kuat pendapatnya dalam mazhab ini yang tadi dia ikuti, misalnya Syafi'i, dia lihat pendapatnya itu lemah, maka kata Ibnu Taimiyah, beliau katakan fattabahu kana qad asan fi zalik wa lam yahdath zalika fi dinihi, maka suruh dia untuk mengikuti mana pendapat yang lebih baik dan itu tidak mencacati agamanya. Agamanya tidak ada jadi rusak kalau dia tinggalkan pendapat mazhabnya. Misalnya dia sudah konsekuen dengan mazhab Syafi'i namun pendapat dalam mazhab Syafi'i itu keliru, dia tinggalkan. Dia ikuti pendapat dalam mazhab yang lain. Ini tidak mencacati agamanya. Agamanya tidak jadi rusak gara-gara dia tinggalkan mazhab Syafi'i. Dan juga ini tidak mencacati, ya, tidak, dia tidak dinyatakan juga sebagai orang yang fasik. Bal hadza aula bil haqqi wa habba ilallahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini dikatakan lebih utama dan ini tanda orang yang mencintai Allah dan Rasulnya karena yang diikuti itu adalah kebenaran. Dan termasuk kekeliruan dikatakan Ibnu Taimiyah, beliau katakan dan orang yang fanatik buta pada salah satu pendapat dari imam tertentu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya pada mazhab Syafi'i atau Ahmad atau Abu Hanifah. Dan dia menganggap pendapat ini yang paling benar. bukan pendapat yang lainnya, maka orang ini benar-benar keliru. Ya, tidak boleh punya keyakinan semacam itu. Nah, ini jadi dalil. Ini jadi syarat tadi yang kelima, jadi pembahasan kita, tidak boleh mengikuti pendapat mazhab, mewajibkan mengikuti seluruh pendapat dalam mazhab tertentu. Ini aturan dalam taklid, dan dalam bermazhab seperti itu pula. Ya, dan dalam bermazhab hampir sama seperti itu pula, karena bermazhab itu bagian dari taklid. Intinya adalah masalah bermazhab, bolehkah kita bermazhab? Jawabannya boleh. Ya, dan para ulama juga membangun dasar beragama mereka itu dari mazhab. Yang Maliki pakai dasar mazhab Maliki dulu, baru setelah itu mereka menelusuri dalil. Tidak mungkin orang itu disuruh belajar langsung, ya, kuasai dalil langsung. Sudah, kamu belajar dari dalil saja, tidak usah pelajari dari pendapat-pendapat mazhab. Itu sulit. Bagaimana orang mau mulai sholat kalau langsung pakai dalil? Ya, padahal dia belum bisa memahami dalil itu sendiri. Sulit. Apalagi ini mau diterapkan dari anak-anak, itu sangat sulit sekali. Maka berawal dari pendapat tertentu, terutama berawal dari pendapat mazhab. Maka kalau pendapat mazhab itu selama masih berada dalam kebenaran, maka itu diikuti. Apalagi cuma dalam masalah yang masih dalam koridor ijtihad, yang masih dalam ruang untuk berijtihad. Ini pembahasan kita untuk yang pertama. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.